ada kini ni apa mau dikata harta dan benda sudah tiada semuanya hancur di masa karena syaitan selalu menggoda semuanya hancur di masa karena syaitan selalu menggoda. Selalu dipikirkan jalan keluar hanya untuk kawan kemewahan selalu dipikirkan jalan keluar hanya untuk kawan zaman masa kini sudah tiada lagi terbatas saja tagalannya zaman masa kini sudah tiada lagi terbatas saja tagalannya kini apa mau dikata dan benda sudah tiada kini apa mau dikata harta dan benda sudah tiada semuanya hancur binasa karena syaitan selalu menggoda semuanya